Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita pada Ibnu Masalik fi tawdihi alfiyat ibn Malik, masih pembahasan al-idhafah. Al-mas'alatu al-ashirah, masalah yang ke-10. La yudhafu ismun lima bihi ittahada fil ma'na. Tidak boleh menyandarkan isim dengan sesuatu yang memiliki kesamaan makna. Kal mutaradifain, seperti dua lafaz yang sama maknanya. Fala yuqal qamhu burin, enggak boleh dikatakan qamhu burin, karena qamhun sama burun artinya sama, gandum. Hanya beda lafadznya. Awqal mausuf wa sifatihi fala yuqal rajulu qa'imin, atau sifat mausuf enggak boleh sifat mausuf disandarkan kepada sifatnya. Enggak boleh engkau mengatakan rajulu qa'im. Wa ma wurida muhiman lidhalika muawwalun. Wa ma wurida muhaman lidhalika muawwalun. Jika ada riwayat yang mengesankan kebolehannya, maka ditakwil. Nahwu masjidul jami' wa ta'wil masjidu al-makanil jami'. Naam. Wa dhalika qawluhu rahimahullah wa la yudhafu ismun lima bihi ittahad ma'nan wa awil muhaman idha waradu. Tidak boleh menyandarkan isim dengan sesuatu yang sama maknanya. Takwilkan jika ada riwayat yang mengesankan kebolehannya. Al-mas'alatul hadiyata as-sah, masalah yang ke-11. Qad yaktasibul mudhafu at-ta'nitha awi tadkira minal mudhaf ilai fa yu'amalu mu'amalat al-mu'annathi wabil aksi bisyarti an yakuna al-mudhafu salihan li'istighna'i anhu wa iqamatul mudhaf ilahi maqamahu. Terkadang mudhaf mendapatkan aturan muannas atau mudzakkar dengan melihat mudhaf ilaihnya. Sehingga diberi hukum seperti muannas atau sebaliknya dengan syarat mudhaf tadi bisa berdiri sendiri, dengan syarat mudhaf bisa dibuang, ya, tidak diperlukan. Kemudian mudhaf ilaih menempati tempatnya. Maksudnya mudhaf itu bisa dinilai sebagai muannas dengan melihat mudhaf ilaihnya. Bisa juga dinilai sebagai mudzakkar dengan melihat mudhaf ilaihnya. Dengan syarat mudhaf kalau dibuang, mudhaf ilaih bisa menempati tempatnya. Nah, lihat contoh. Kuti'at ba'du asabi'ihi. Sebagian jari jemarinya dipotong. Ba'dun lafadznya mudzakkar, tapi dia dinilai sebagai mu'annas karena mudhaf ilaihnya mu'annas. Karena kalau seandainya mudhafnya dibuang, mudhaf ilaih menempati tempatnya, maka masih bagus tata bahasanya. Takul kuti'at asabi'uhu, ya. Syamsul akli maksufun bitau'il hawa. Cahaya akal bisa menjadi redup jika mengikuti hawa nafsu. Samson yang biasa dinilai sebagai mu'annas majazi, ya, ini menjadi mudzakkar dengan sebab mudhaf kepada al-aqlu mudzakkar. Dengan memenuhi syarat, yakni ketika mudhafnya Samson dibuang, kemudian mudhaf ilaih menempati tempatnya, maka tetap bagus tatanan bahasanya. Takul al-aqlu maksufun bitau'il hawa. Nah, ya. Wadhalika qawluhu rahimahullah. Dan itulah yang dimaksud ucapan Ibn Malik rahimahullah. Warubbama aksabathanin awwala. Taknisan ingkana lihatfin muhila. Terkadang lafad yang kedua, yakni mudhaf ilaih, mempengaruhi kemuannasan yang pertama, yakni mudhaf. Jika mudhaf dibuang, mudhaf ilaihnya masih layak mengganti posisinya. Berarti kalau tidak bisa menempati tempat mudhaf ilaih yang dibuang, maka enggak boleh hukum mudhaf mengikuti mudhaf ilaihnya, tapi dihukumi apa adanya mudhaf itu, ya. Sebagai contoh, kitabu Fatimah jadidun Kitabu mudakar apa Bu Anas? Hah? Mudakar, walaupun dia mudhaf ilainya ke mu'anas, ya kan? Karena ketika dibuang, mudhaf ilainya menempati tempatnya, enggak bisa dibenarkan. Fatimah itu jadi dun. Enggak boleh, ya. Baik. Al-mas'alatu ats-tsaniyah asrah. Al-asma'u binisbati ila idhafatiha wa adamiha. Salah satu anwa'. Isim jika dilihat dari bisa dimudhafkan atau tidak, terbagi menjadi tiga macam. Al-awwal jawazu idhafatihi wa huwa katsirun lima fil amtsilati sabiqah. Nah, di sini yang betul kama fil amtsilati sabiqah, bukan lima, ya. Wa huwa katsirun kama fil amtsilati as-sabiqah. Yang pertama, isim-isim yang boleh dimudhafkan. Ini jumlahnya banyak sebagaimana dalam contoh-contoh yang tadi. Jadi hukum asal memang isim-isim itu boleh dimudhafkan, ya. Tsani imtina'u idhafatihi. Yang kedua, isim-isim yang tidak boleh dimudhafkan. Dhamair seperti isim-isim dhamir, wal isyarat isim-isim isyarah, wal mausulat isim-isim mausul, siwa ayun selain ayun. Ayun isim mausul tapi boleh mudhaf, ayyuhum asyaddu. Wa asma'u syarti isim-isim syarat, wal istifham dan isim-isim istifham, siwa ayun aydan kecuali ayun istifhamiyah. Ayukin ayya kitabin qara'ta dimudhafkan, karena apa ini pengecualian sebagai isim istifham. Atharis wujubu idhafatihi. Kelompok yang ketiga ialah isim-isim yang justru wajib mudhaf. Selalu berbentuk mudhaf. Enggak bisa lepas dari mudhaf ilahnya. Imma ilal mufrad wa imma ilal jumal. Baik yang selalu mudhaf ke lafad mufrad maupun yang mudhaf ke lafad jumlah. Fal awal nahu inda walada waladun wakila wakilta wanahwiha. Yang pertama, yang selalu mudhaf ke lafad mufrad seperti inda, lada, ladun, gila, kilta atau yang semisalnya. Takul inda zaidin ladal babi min ladun hakimin khobir. Kilahuma kila rajulaini kiltahuma kiltal mar'ataini. Wasani nahu haitsu. Yang kedua, yang selalu mudhaf ke jumlah seperti lafadz haitsu. Nahu jalastu haitsu jalasa abuka. Aku duduk di tempat bapakmu duduk. Jalas abuka mahal jar mudhaf ilaih dari haitsu. Al-mas'alatu ats-tsalitsata asrah, masalah yang ke-13. Yuhdaful mudafu liqiyami qarinatin tadullu alaihi wa yuqamul mudafu ilaihi maqamahu fayu'rabu bi'rabihi. Mudaf boleh dibuang karena ada qarinah yang menunjukkannya. Kemudian mudhaf ilaih mengganti posisi mudhaf yang dibuang tadi dan diirobi seperti irobnya mudhaf. Jadi hukum asalnya kan mudhaf ilaih selalu jar, ya. Sementara yang irobnya mengikuti kebutuhan amir ialah mudhaf. Nah ini boleh kalau ada qarinah yang menunjukkannya. Si mudhaf ini dibuang, mudhaf ilaih menempati tempatnya dan diirobi ala khasabil awabil, ya. Kaqauli ta'ala wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim ay hubbul ay hubbal ijli. Jadi al-ijla dalam ayat itu asalnya ialah mudhaf ilaih, itu hubbal ijli. Kemudian hubbanya dibuang karena ada qarinah yang menunjukkannya, karena makna asraba fi itu naam dibikin hatinya cinta. Kemudian mudhaf ilaih tadi mengganti posisi hubba yang dibuang dan diirobi sama seperti mudhaf, ya. Artinya tidak dikhafat. Jadi mereka dibikin hatinya mencintai untuk menyembah anak sapi dengan sebab kekufuran mereka. Wadhalika qauluhu rahimahullah, dan itu yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anu fil i'rabi idza ma khudifa. Isim yang mengiringi mudhaf, yakni mudhaf ilaih, bisa mengganti i'rabnya mudhaf jika mudhafnya dibuang. Nah, tapi syaratnya tadi apa? Ada qarinah yang menunjukkannya, ya. Nah, berarti kalau tidak ada qarinah yang menunjukkannya, tak boleh. Al-mas'alatu ar-rabi'atu asrah, masalah yang ke-14. Qad yuhdaful mudhafu wa yabqal mudhafu ilai majruran. Lakin bisyarti ayyakuna al-mahdufu mumathilan lima alaihi qad utifa. Terkadang mudhaf dibuang, mudhaf ilaihnya tetap dijarkan, gak mau ganti posisi mudhaf, ya. Tetap dijarkan dengan syarat mudhaf yang dibuang memiliki kesamaan dengan sesuatu yang diatofkan pada dengannya, Kakaul syair, seperti ucapan penyair. Akul lamri'in tahsabina mra'an. Wa narin tuqadu billayli naran. Wal aslu wa kulla narin. Seperti ucapan penyair, akul lamri'in tahsabina mra'an. Wa narin tuqadu billayli naran. Asalnya wa kulla narin, ya. Jadi narin di sini mudhaf ilaih yang tetap dijarkan sekalipun mudhafnya dibuang, karena na'am memiliki kesamaan yang dibuang itu memiliki kesamaan lafadz dengan isim yang diatafkan padanya, itu lafadz kulla, ya. Akul lamri'in tahsabina mra'an wa kulla narin tuqadu billayli naran. Kemudian kullanya yang punya kesamaan dengan ataf yang diatafkan kepadanya itu kul dibuang. Mudhaf ilaihnya narin tetap dicirkan. Kalau yang tadi kan mudhaf ilaihnya menempati posisi mudhaf yang dibuang, ya. Kalau yang ini dia enggak mau, tetap dijarkan saja kalau mudhafnya dibuang, dengan syarat lafadz mudhaf yang dibuang itu sama dengan lafadz yang diatafkan kepadanya sehari sebelumnya, ya. Wadzalika qauluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, warubama jarul ladzi aqaukama qad kana qabla hatima taqaddama lakin bisyarti ayyakuna ma khudif mumathilan lima alaihi qad utif. Terkadang mereka mengejarkan mudhaf ilaih sebagaimana asalnya, yakni sebelum pembuangan mudhaf yang mendahulunya, tapi dengan syarat mudhaf yang dibuang memiliki kesamaan lafaz dengan isim yang diatafkan kepadanya. Taib. Al-mas'alatu al-khamisata as'a, masalah yang ke-15. Yuhdaful mudhaf ilaih wa yabqal mudhaf kahalihi fayuhdafu tanwinuhu. Yang ke-15 ini mudhaf ilainya dibuang, tersisa mudhafnya seperti apa adanya, yakni tanwinnya dibuang. Wa aktsaru ma yakunu dhalika idza utifa al-mudhaf ismun mudhafun ila mithl mahdhuf min ismil awal. Kebanyakan terjadi jika yang diatafkan kepada isim mudhaf ialah isim yang mudhaf kepada isim yang dibuang seperti isim yang pertama. Nahu kata Allahu yada wa rijla mangqalaha. Wal aslu kata Allahu yada mangqalaha wa rijla mangqalaha. Nah, yada itu mudhaf, mudhaf ilainya dibuang, dia tetap enggak pakai tanwin. Nah, asalnya yada mangqalaha wa rijla mangqalaha. Taib. Wa dzalika qaulu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa yuhdafu tsani wa yabqa al-awwalu ka hadhihi idza bihi yattasilu bi syarti atfin wa idafatin ila mithli alladhi law udifatil udifat awwala. Nah. yang kedua dibuang, maksudnya mudhof ilaihnya. Yang pertama seperti semula, yaitu mudhofnya. Jika bersambung dengan syarat ataf dan mudhof kepada sesuatu yang nasibnya sama, yaitu yang dipakai sebagai takdir dari mudhof ilaih yang dibuang. Contoh kata Allah yada warijla mangkolaha. Mangkolaha itu kan mudhof ilaih dari rijla. Maka yada mudhof ilaihnya dibuang, dia sebagai mudhof tetap enggak pakai tanwin. Karena atofnya na'am seperti mudhof ilaih yang ada di depannya tadi itu. Jadi disingkat ya, kata Allah yada mangkolaha warjla mangkolaha, menjadi kata Allah yada warjla mangkolaha. Al-mas'alatu as-sadisata as-sah, yang ke-16, ajaza Ibnu Malik, ini kurang alif ya, al-fasla fil ikhtiar bainal mudhaf wal mudhaf ilaih fil idhafah al-lafdiyah bil ma'mul lil mudhaf. Ibnu Malik membolehkan adanya pemisahan dalam keadaan tidak terpaksa antara mudhaf dan mudhaf ilaih dalam idhafah lafdiyah, dipisah dengan ma'mulnya mudhaf. Nah biasanya mudhaf-mudhaf ilaih itu kan sambung ya, mudhaf langsung mudhaf ilaih. Kata Ibnu Malik boleh dalam keadaan tidak darurat, tidak terpaksa, antara mudhaf dan mudhaf ilaih ini dipisah dengan ma'mul yang untuk mudhaf. Tapi ini hanya terjadi pada idhofah apa ini? Lafdiyah. Nahwu qawli ta'ala wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla awladihim syuraka'uhum. Fi qira'at Ibnu Amir binasbil awlad wa jar syuraka. Jadi bacaan Ibnu Amir qatlah awladahum, syuraka'ihim. Nah, jadi dipisah, qatla itu mudhaf, syuraka ihim mudhaf ilaih, dipisah dengan awladahum itu ma'mulnya mudhaf. Nah, ya kan, ini menurut bacaan Ibnu Amir. Awlatnya di nasab, syurokaknya dijarkan. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla awladahum syurokaihim. Qatlanya itu mudhaf, syurokaihim mudhaf ilaih. Ya, dipisah dengan awladahum, ma'mulnya mudhaf. Paham? Ya. Nah, ini boleh dalam idhofah lafdhiyah. Contoh yang lain, fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rasulahu. Binasbi wa'din wajari rasul fi qiraati ba'dhi salaf. Yaitu wa'dahu dinasab rasulihi dijarkan menurut bacaan sebagian salaf. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dahu rasulihi. Di mukhlifa mudhaf, rasulihi mudhaf ilai, dipisah dengan wa'dahu ma'mulnya mudhaf. Ini boleh ya, kata Ibnu Malik, dan itu terjadi dalam idhafah lafdiyah. Nah, wajah al-faslu aidan bil qasam, ada juga pemisahnya ialah sumpah. Kalau tadi pemisahnya ialah apa ini? Ma'mul lil mudhaf ya. Ini pemisahnya ialah sumpah. Nahu hadza ghulamu wallahi Zaidin. Ini demi Allah budaknya Zaid. Ghulamu mudhaf, Zaidin mudhaf ilai, dipisah dengan qasam wallahi. Waqad ja'a al-fasl baina al-mudhaf wal-mudhaf ilayhi fi ad-darurati bi ajnabiyyin min al-mudhaf wa bina'i al-mudhaf wa bin-nida'. Dalam keadaan darurat. Nah, kalau tadi dalam keadaan apa ini? Ikhtiar. Tidak darurat. Kalau yang ini dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan tidak darurat, mudhaf sama mudhaf ilaih dalam idhafah lafdhiyah boleh dipisah dengan apa ini? Ma'mulnya mudhaf, boleh juga dipisah dengan apa ini? Qasam ya. Dalam kondisi darurat, mudhaf dan mudhaf ilaih boleh dipisah. Nah, dengan ajnabi dari mudhaf atau dengan na'atnya mudhaf atau dengan nidak. Fal awal nahwu qawli syair, yang pertama seperti ucapan penyair, kama khattal kitaba bikafi yauman yahudiyin yuqaribu au yazidu. Nah, perhatikan baik-baik. Bikafi mudaf yahudiyin mudaf ilai, dipisah dengan apa ini? Yauman. Yauman ini bukan ma'mulnya mudhaf, makanya namanya ajnabi minal mudhaf. Yauman ini maf'ul bi, maf'ul fi-nya apa ini? Yuqaribu atau yazid. Atau khatta ya. Nah, sebagaimana oh kama khutta, bukan khutta, kama khuttal, kama khuttal kitabu di kafi yauman yahudiyin yuqaribu aw yazid. Nah, yauman maful finya yuqaribu atau yazid. Kafi mudhaf yahudiyin mudhaf ilai, dipisah dengan yauman yang bukan ma'mulnya bi kafin ya, namanya ajnabi dan mudhaf. Wasani nahwu qawli syair, yang kedua seperti contoh penyair, yang dipisah dengan na'atnya mudhaf. najautu waqad balla al-muradi saifahu min ibni abi syaikhil abatihi talib min ibni abi syaikhil abatihi talibin taib. Jadi di sini Abi mudaf talibin mudaf ilai dipisah dengan Syaikhil Abadih na'atnya mudaf min ibni Abi Talibin Syaikhil Abadih. Nah, taib dipisah menjadi mini-mini Abi Syaikhil Abadih Talibin. Wathalis nahmu qawli syair, yang ketiga seperti ucapan penyair, yakni dipisah dengan nida. Wifaku Ka'bu Bujairin Mungkidun laka min Ta'jiri tahlikihi Wal khuldu fi sakar. Perhatikan Wifaku mudaf Jairin mudhaf ilai dipisah dengan Ka'bu, itu asalnya ya Ka'bu ya, nah, menada wifaku ya Ka'bu bujairin mungkidun laka min ta'jiri tahliki wal khutu fi sakar. Nah, baik, wadzalika qaulu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Faslu mudhafin syibi fi'lin manusib maf'ulan aw dharfan ajis wa lam ya'ib faslu yaminin wa tirarin faslu yaminin wa tirarin wujida bi ajnabiyyin aw binatin aw binida Audida, ya, nah, memisah mudaf dengan sesuatu yang menyerupai fi'il yang menasabkan maf'ul atau dharf. Bolehkan, jangan dicela. Sebagaimana boleh memisahkannya dengan sumpah. Adapun kalau dalam kondisi terpaksa bisa juga dipisah dengan ajnabi, yaitu bukan makmulnya mudhaf, atau dengan na'at atau dengan nida. Taib wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang al-idhofah. Nah, kalian yang perlu diperhatikan ialah pembahasan tentang al-idhofah maknawiyah dan al-idhofah lafdiyah. Ini sering terjadi kesalahan. Nah, karena ada perbedaan hukum antara idhofah ma'nawiyah dengan idhofah lafziyah. Khususnya yang mudhaf boleh pakai al dalam idhofah lafziyah, ya. Itu yang seperti apa? Semuanya diperhatikan, ya. Nah, kemudian juga terkait dengan lafaz-lafaz yang bisa dimudhafkan dan yang wajib mudhaf dan yang dilarang mudhaf. Ini perhatikan baik-baik. Adapun masalah pemisahan-pemisahan antara mudhaf dan mudhaf ilai, ini tidak terlalu banyak terjadi, ya. Nah, namun diperhatikan baik-baik. Kapan mudhaf, mudhaf ilai bisa dipisah? Nah, dipisah dengan apa saja? Termasuk kapan mudhaf dibuang bisa diganti dengan mudhaf ilaih, kapan boleh dibuang mudhafnya tapi mudhaf ilaihnya tetap enggak mau mengganti posisinya, dan lain-lain. Nah, alhamdulillah sudah kita pelajari semua. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.